الإنسان إلى يوم الدين أما بعده. إخوان الكرام، أكرمكم الله كمبارك ربكم كاجي كاجيان dari kitab القصيدة اللامية milik شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى. Pembahasan yang telah kita kaji adalah berkaitan dengan deskripsi surga, tentang sifat-sifat surga atau kenikmatan yang Allah peruntukkan kepada penghuninya di dalam surga. Kemudian beberapa pembahasan penting telah kita lewati secara terperinci tentang kenikmatan surga, mulai dari jenis usia penghuni surga, disusul dengan buah-buahan, makanan, serta minuman yang beraneka ragam di dalam surga. Pada pertemuan malam sebelumnya, bagian pertama dari sifat-sifat tentang wanita surga atau bidadari yang telah kita sebutkan, maksudnya kita petik dari 5 ayat yang datang dari Al-Quran Al-Karim. Beberapa ayat telah kita baca, kemudian penukilan dari para ulama tafsir akan makna dan terjemahannya. Kita akan lanjutkan masih pada sifat-sifat bidadari dari ayat yang telah kita baca. Kali ini kita akan mengambil fawaid masih berkaitan dengan ayat Al-Waqi'ah, sifat tentang wanita surga atau bidadari yang belum sempat kita sebutkan. Dari ucapan Allah Subhanahu wa taala, uruban atraba, setelah pertemuan sebelumnya, inna sya'nahunna insya'an faja'alnahunna abakaro faja'alnahunna abakaron, kata Allah, kami jadikan mereka dari penghuni surga dari bidadari, tapi perawan. Kemudian uruban atraba, adapun makna uruban adanya, artinya adalah mutahabbibat ila azwajihinna, penyayang, pengasih kepada suami-suami mereka. Bahasa sederhananya kita, nam bidadari atau wanita di dalam surga disifati oleh Allah Subhanahu wa taala setia. Nah, tidak menengok kepada taib pria yang lainnya. Ini makna tentang urban, rasa cinta mereka yang tinggi kepada pasangan mereka. At-turoban, ada dua tempat dalam Al-Quran Al-Karim yang datang tentang lafad at-turoban, dari surat Al-Waqiah, datang juga dari surat Nam An-Naba Waqawai Iba at-turoban. Man at-turoban adalah usia sebaya. Telah terdahulu bahwa penghuni surga ketika mereka masuk ke dalam surga, jenis kelamin apapun mereka, laki-laki ataupun perempuan, usia mereka 30 atau 33. Nah, dan ini usia yang barakallahu fiik jami'an masih terbilang muda. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya 33 di umat ini bukan lagi muda, namun patokannya bukan pada umat ini saja. Barakallahu fikum jami'an, umat terdahulu Allah berikan usia mereka relatif lebih lama, ada yang ribuan tahun, ada yang ratusan tahun. Nah, dan usia 33 tahun di jenjang usia umat terdahulu masih terbilang muda. Atau makna yang lainnya adalah atraban, yakni dalam perangai mereka, al-mutawakhiyat, tidak ada kedengkian, tidak ada kecemburuan, meskipun mereka memiliki madu, meskipun mereka memiliki saingan dari nam istri-istri yang lain milik suami mereka. Maknanya atraban, tidak cemburu, tidak hasad, tidak dengki. Ini antara makna yang datang tentang makna atraban dalam dua ayat pada Al-Quranul Karim. Al-Muhim, apapun itu, kedua-duanya adalah sifat tentang kemuliaan dan bukan sifat tentang celaan. Kemudian ayat yang setelahnya telah kita baca juga pada pertemuan malam sebelumnya, datang dari surat Ar-Rahman, fihinna khairatun hisan, fihinna, di dalam surga terdapat khairatun hisad, yang baik, yang indah. Dan dua sifat yang menerangkan tentang wanita di dalam surga atau bidadari, dua sifat yang menunjukkan tentang kesempurnaan dalam hal kebaikan dan keindahan. Khair berkaitan dengan barakallahu fikum jami'an akhlak khairat. Wanita yang memiliki akhlak, perangai, perwatakan, nah, kepribadian yang baik. Sedangkan hisan berupa fisik, fisik, rupa, paras. Nah, sebab mereka ungkapkan khuluk wa khulkun. Khuluk dari kata akhlak, khulkun fisik, fisik mereka, paras mereka, rupa mereka. Nah, makanya ketika sebagian orang ditanya kaifa haluk khair, bukan parasnya, bukan wajahnya, bukan fisiknya, tapi keadaannya, perangainya. Nah, khair baik. Kalau hisan berkaitan dengan fisik. Jadi dua sifat ini, khairat dan hisan, adalah dua sifat yang menunjukkan tentang kesempurnaan dalam perwatakan dan akhlak pada wanita surga atau bidadari. Akhlaknya bagus. Nah, demikian juga rupa dan parasnya bagus. Tidak ada lagi yang kurang. Ketika dua hal ini telah menjadi sifat bagi wanita di dalam surga. Bagus perangai, dari sini akan datang juga di hadis, tidak disebutkan di ayat, berkaitan dengan enam kulit mereka, putihnya mereka, dan seterusnya. Tentang perangai mereka, kepribadian mereka, bahwasanya mereka tidak membuat marah suami mereka. Bahkan mereka juga termasuk bagian, nah, wanita yang taat dan patuh kepada suami mereka. Adapun ayat yang setelahnya telah kita baca juga, ayat yang ke-25 dari surat Al-Baqarah. Di antara sifat yang Allah terangkan tentang bidadari, azwajun mutahharah, walahum fiha azwajun mutahharatun. Nah, bagi mereka yang penduduk surga, azwajun, pasangan hidup atau istri-istri, mutahharah, datang dari barakallahu fikum, nam isim maf'ul, nam muta'addi. Artinya kalau kita cermati lebih mendalam dari sisi lugahnya, bahwasanya istri-istri adalah, istri-istri di dalam surga adalah ada pihak yang membersihkannya tanpa perlu mereka membersihkan diri. Muta'addi dan ida adalah isim maf'ul. Nah, berbeda dengan di kehidupan dunia, wanita, wanita di kehidupan dunia, mereka sendiri yang membersihkan diri mereka. Terkadang sudah membersihkan dengan keyakinan mereka sudah bersih, ternyata belum. Nah, berbeda dengan mutahharo, isim maf'ul, muta'addi, dibersihkan. Siapa yang bersihkan? Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau Allah yang bersihkan, apalagi yang kotor, apalagi yang kurang. Tapi bersih dari sisi mana? Ada dua perkara yang datang dalam tafsir tentang ayat ini. Bersih dari sisi hisan wa maknan. Nah, baik itu secara materi ataupun maknawi. Materi berbentuk fisik, rupa. Fisik mereka bersih, suci. Diterangkan oleh para ulama tentang kebersihan yang ada pada bidadari adalah, nah, tidak tersentuh dengan yang namanya haid atau nifas. Tidak juga, nah, di dalam surga tidak ada buang hajat kecil ataupun besar. Tidak mengucurkan keringat yang menyebabkan bau badan. Demikian juga bagian daripada hal-hal yang lain daripada sifat suci dan bersih yang ada pada wanita di kehidupan dunia. Bersih fisiknya, bersih parasnya, bersih rupanya, suci. Nah, kemudian bersih secara materi, atau nama suka mengubah maknawi. Yang kedua adalah secara batin, bersih dari kedengkian, bersih dari enam pemikiran yang menyelisihi syariat. Bersih dari mereka tidak dengki kepada madu mereka. Mereka punya madu dari suami yang memiliki istri-istri yang lainnya. Mereka tidak dengki, tidak hasad, tidak cemburu. Dan makna tentang mutahharah, suci dan bersih, nah, masuk di dalamnya adalah baik itu hisan atau maknan, secara materi ataupun maknawi. Dan semuanya itu belum tentu ada di kehidupan dunia. Bahkan dicari pun belum tentu bisa. Nah, bersih dari sisi dua hal ini. Al-Imam Ibnul Jauzi dalam kitab beliau sebagai motivasi, dalam kitab beliau barakallahu fikum jami'an, Syaidul Khatir. Syaidul Khatir ada ucap, nah, ungkapan tentang beliau menulis semacam agenda pribadi. Beliau menulis apa yang sempat terlintas dalam benak beliau. Syaidul Khatir. Syaid, tangkapan. Khatir adalah yang terbetik dalam benak. Apa yang terbetik dalam benak beliau tulis dalam buku agenda beliau tersebut. Dikeluarkan dalam judul Syaidul Khatir. Sebagai bentuk nasihat kepada diri beliau pribadi dan orang yang ingin membaca buku tersebut. Beliau katakan sebagai motivasi bahwasanya ketika sebagian orang mendapati dari istri dia, pasangan hidup dia di kehidupan dunia, mungkin nam nusyud, keluar dari ketaatan, membuat marah, jengkel, tidak taat, tidak setia dan semisalnya, atau keluar dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Motivasi paling pertama yang boleh anjurkan adalah ingat dengan ayat Allah Subhanahu wa taala ini, wa azwajun mutahharah, bahwasanya nah, sebaik apapun wanita di kehidupan dunia, mereka tidak ada jaminan untuk mutahharah, tidak dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik itu secara hisan ataupun makna. Artinya sebersih apapun wanita di kehidupan dunia, tetap aja ada sisi kurangnya dari sisi kesuciannya. Ayat yang telah kita baca juga pada pertemuan malam sebelumnya dari surat Ar-Rahman pada dua tempat, fihinna qasiratut tarf, yang berikutnya hurum maksuratun fil khiyam. Dua ayat ini datang dari surat Ar-Rahman, ataupun tentang tafsir dari para ulama mufassirin yang menarik tentang ayat tersebut. Pertama dari maksuratun fil khiyam, mereka terpingit, dijaga di dalam khaimah-khaimah. Maknanya datang dari Imam Ibnu Qayyim dalam Tafsirul Qayyim, mereka tercegah dan terhalangi untuk berhias dan berhias kepada selain suami-suami mereka. Maksurat, dijaga. Maksurat, terpingit. Di mana? Di khiyam, di khaimah. Salah satu tempat hunian di dalam surga. Jadi mereka tidak keluar dari khaimah tersebut. Mereka tetap di dalam bilik mereka, meskipun dalam khaimah terdapat beberapa bilik yang dimiliki oleh beberapa orang istri dari satu penduduk surga laki-laki. Mereka tetap berada di bilik tersebut, terhalangi untuk berhias dan berhias kepada selain suami mereka. Yani mereka tidak berhias kecuali kepada suami mereka. Mereka tidak keluar dari tempat tinggal mereka kecuali bersama suami mereka. Ini tentang maksurat, betul-betul terjaga. Nah, makanya kata Imam Al-Albani rahimahullahu taala berdasarkan ayat ini bahwa kesempurnaan wanita di kehidupan dunia apabila dia mencontoh wanita di kehidupan akhirat seperti ini. Makanya terlarang untuk wanita muslimah keluar dari rumah mereka kecuali dengan hajat, baik itu diniyah ataupun insaniyah. Karena kesempurnaan seorang wanita di dalam surga, wanita surga tentunya adalah salihah, terbaik. Nah, wanita di kehidupan dunia ingin mendapatkan predikat solihah, contoh mereka dalam hal apa? Tidak keluar dari rumah mereka. Sebagaimana wanita surga tidak keluar dari tempat tinggal mereka. Artinya kalau ada wanita di kehidupan dunia yang kemudian keluar dari rumah mereka bukan karena haja insani ataupun dinia, berarti tidak sempurna kewanitaan dia atau kesolehan dia. Mana tentang qasiratut turf, pendek pandangan mata mereka, tidak melirik kepada perkara yang terlarang. Ini merupakan kesempurnaan lanjutan dari ayat yang di atas. Kalau ayat yang di atas yang barusan kita sebutkan bahwasanya mereka terpingit, kemudian kesempurnaan yang lainnya bahwasanya mereka tidak mau melihat kecuali kepada suami mereka, tidak mau melihat kepada yang lainnya. Nah, yang ada di pikiran mereka, yang ada di benak mereka, yang ada di hati mereka, yang ada di lubuk hati mereka, hanya suami mereka. Makanya mereka tidak memandang kepada yang lain. Qasiratut turf, pandangan mata mereka pendek, yakni tidak melihat kecuali kepada suami mereka saja. Bentuk kesempurnaan istimta dengan enam istri-istri di dalam surga. Tidak ada di pikiran mereka laki-laki yang lain. Yang ada hanyalah enam suami orang mukmin tersebut. Barakallahu fikum jami'an. Ini yang kita ambil dari ayat-ayat yang telah kita baca. Enam pada pertemuan malam sebelumnya berkaitan dengan sifat-sifat dari enam wanita di dalam surga. Kemudian kita akan lanjutkan berkaitan dengan masih ayat yang kita sebutkan. Kita akan baca juga bagian daripada sifat-sifat wanita surga atau bidadari dari hadis-hadis yang datang dalam 6 penyebutan tentang mereka. Ada beberapa hadis kita akan baca, tidak secara 6, tidak semuanya kita baca, namun kita ambil yang terbilang penting di dalamnya. Pertama, sebuah hadis dari riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ada sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Karena hadis-hadis yang lain sengaja kita tidak baca karena sudah tercukupkan atau tercukupi dengan ayat yang di 6 kita baca dari 5 atau 6 ayat pada pertemuan malam sebelumnya. Di dalam hadis juga disebutkan, makanya kita cukupkan dengan apa yang ada di ayat. Adapun yang belum sempat disebutkan di dalam ayat, kita baca dari hadis. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwala zumratin yadkhuluna al-jannata 'ala suratil qamar lailatal badri." Sungguh rombongan pertama yang masuk ke dalam surga rupa mereka seperti bulan di malam purnama. Bukan menunjukkan tentang bentuk dari bulan tersebut, yakni bulat, tidak. Yang diinginkan adalah tentang nampak indah dan elok bulan purnama di malam bulan di malam purnama. Tentang bagusnya, baiknya. ثم الذين يلونهم كأشد كوكب الدري في السماء إضاءة. Kemudian rombongan yang kedua masuk setelah yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi ibaratnya seperti bulan purnama tentang indah dan eloknya. Kali ini rombongan yang kedua mereka masuk ibaratnya seperti bintang yang berkilau di langit dari sisi kilauannya. Nah, gemerlap bintang-bintang di malam hari. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri mensifati bahwasanya bintang di antara tujuan Allah menciptakannya adalah untuk menghiasi langit. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Nah, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin." Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya, sungguh kami telah menghiasi langit dunia bimasabih, dengan pelita-pelita. Nah, dengan lentera-lentera, bintang-bintang. Bintang di antara tujuannya adalah untuk menghiasi langit. Gambaran tentang rombongan kedua masuk ke dalam surga ibaratnya seperti bintang yang berkilau dari sisi indahnya, kilauannya, menyalanya. Ini rombongan pertama dan rombongan kedua. Kemudian kata beliau, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Qulubuhum ala qalbi rajulin wahidin la ikhtilafa bainahum wa la tabaghud." Hati mereka seperti satu hati yang sama, tidak ada perselisihan sesama mereka, tidak ada juga ada saling kebencian. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nazana ma fi sudurihim min ghillin." Wa nazana, kami angkat dari dalam hati penduduk surga ghillin, kebencian, kedengkian, permusuhan, tidak ada. Yang masuk ke dalam surga semuanya ukhuwah. Belum ada penyebutan tentang bidadari, kita akan baca yang ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelahnya, "Likulli imri'in minhum zawjatani minal huril 'ain." Masing-masing dari penduduk surga bagi mereka dua bidadari, dua istri dari bidadari. Jadi persatu penduduk surga memiliki dua bidadari. Ini paling minimnya. Nah, yang punya amalan lebih, yang punya pahala lebih daripada itu akan mendapati juga nilai lebih. Bahkan dalam hadis disebutkan bahwasanya seseorang yang sering membersihkan masjid, menjaga masjid dari enam, menjaga rumah Allah Subhanahu wa taala dari kotoran, hal-hal yang mengganggu, menyakiti kaum muslimin dari sisi sampah dan semisalnya, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan bidadari. Artinya ini amalan paling minim untuk mendapatkan bidadari di dalam surga, termasuk adalah sering membersihkan masjid. Akan datang nanti di bagian akhir kita akan sebutkan berkaitan dengan amalan-amalan yang dijanjikan oleh Allah untuk mendapatkan barakallahu fikum jami'an ganjaran bidadari. motivasi yang tidak sering membersihkan masjid, biar sering membersihkan masjid. Yang sudah punya kebiasaan membersihkan masjid, biar semakin rajin lagi. Lanjutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yura mukhu suqihinna min wara'il 'idami wal lahmi min al husni. Dan disebutkan bahwasanya masing-masing dari satu penduduk surga diberikan ganjaran oleh Allah mendapatkan dua istri dari kalangan bidadari. Kemudian tentang sifatnya disebutkan di akhir hadis, terlihat dari bagian dalam dari betis mereka. Nah, saking putih dan beningnya kulit mereka, terlihat bagian dalam dari kulit mereka, terlihat daging, terlihat tulangnya. Minal husni, dari keindahannya. Nah, ada sebagian orang yang kita lihat dengan kasat mata kita di kehidupan dunia, saking putihnya mungkin terlihat uratnya dia, saking beningnya kulit dia terlihat urat hijaunya dia. Ini bukan lagi barakallahu fikum jahil, bukan lagi urat yang terlihat, tapi disebutkan dalam hadis bahkan tulang dan dagingnya pun terlihat saking putihnya. Ini sifat yang pertama datang dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Al-Imam Ibnu Hajar menerangkan tentang makna hadis di atas bahwa nam, saking bening dan jernihnya kulit mereka ibaratnya seperti cermin. Nah, jadi seorang bisa melihat pantulan wajah dia dari cermin sebagaimana pantulan wajah dia dari tape bening dan jernihnya kulit bidadari. Kemudian hadis yang berikutnya masih menerangkan tentang sifat dari bidadari. Kali ini hadis datang dalam Sahih Bukhari radhiyallahu anhu, riwayat Imam Bukhari dari sahabat Anas. Dari riwayat Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law anna imra'atan min nisa'i ahli al-jannati tala'at ila al-ard, la adha'at ma bainahuma wa la mala'at ma bainahuma rihan." Wala nasifuha ala ra'siha khairun minad dunya wa ma fiha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya salah satu wanita dari penduduk surga menampakkan dirinya kepada bumi, niscaya akan membuat kilauan di antara keduanya, di antara langit dan bumi. Nah, bidadari memunculkan dirinya sedikit saja membuat kilauan di permukaan bumi. Wala mala'at ma bainahuma rihan, niscaya akan terpenuhi juga di antara keduanya semerbak bau wanginya. Jadi bukan cuma berkilau, selain itu juga bau wangi akan memenuhi bumi. Nah, bukan cuma 1-2 meter dari jarak bidadari tersebut, bahkan memenuhi nah seluruh bumi. Wala nasifuha ala rasiha khairun minad dunya wa ma fiha, dan mahkota di atas kepalanya lebih baik daripada seisi dunia, lebih baik daripada dunia dan seisinya, tiada bandingannya. Itu baru disebutkan nah mahkota dari bidadari, belum tubuhnya seluruhnya. Nabi SAW menggambarkan bahwasanya baru mahkotanya saja setara dengan atau nah bahkan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Intinya barakallahu fikum jami'an, dari apa telah kita baca, baik itu dari ayat Al-Qur'anul Karim secara acak, demikian juga dari dua hadis yang ada di depan kita ini, ikhwanul kiram. Nah, tergambarkan kepada kita bahwasanya tentang wanita di dalam surga yang diselahkan dengan hurul ain, bahasa kita bidadari, adalah perkara yang luar biasa yang Allah peruntukkan kepada penghuni surga. Bahkan terkadang hal seperti ini membuat sebagian wanita solehah di kehidupan dunia cemburu. Hal tersebut datang dari dua berita, kita akan baca. Di dalam hadis disebutkan, kita sebutkan di atasnya, namun ini bagian daripada hadis yang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal hura al-ain ya'khudhu ba'dahunna bi aidi ba'din wa yataghanniyanna bi aswatin lam tusma' al-khalaiq bi ahsani minha wala bi mithliha. Hasan dalam riwayat Imam Tirmizi. Kita jadikan bagian akhir. Naam, hadis ini riwayat Imam Tirmizi dari Aisyah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bidadari saling bergenggaman tangan di antara mereka, kemudian melantunkan suara mereka yang belum pernah terdengar suara tersebut dengan begitu merdunya dan indahnya. Jadi ada lantunan-lantunan bidadari yang mereka nam dendangkan di dalam surga. Isi lantunan tersebut, kata mereka, nahnu radiyatu fala naskhutu abada wa nahnu almuqimatu fala nad'adu abada wa nahnu alkhalidatu fala namutu abada wa nahnu an-naimatu fala nab'usu abada wa nahnu khairatun hisanun habibatun li azwajin kiramin. Nah, hadisnya riwayat Imam Bukhari. Termasuk kami riwayat Imam Tirmidzi. Jadi mereka mendendangkan lantunan-lantunan suara yang berbunyi, kami adalah wanita yang ridho, kami tidak akan pernah marah selama-lamanya. Kami adalah wanita yang taat menegakkan, kami adalah wanita yang menegakkan ketaatan. Kami tidak akan durhaka selama-lamanya. Kami adalah wanita-wanita yang kekal, tidak akan mati selama-lamanya. Kami adalah wanita yang merupakan kenikmatan. Kami adalah wanita yang baik dan indah, dicintai oleh suami-suami yang mulia. Jadi lantunan mereka, nah, dengan ucapan mereka sendiri dan saling bergenggaman tangan, mereka mengucapkan hal ini. Yang kita inginkan adalah setelahnya, ucapan setelahnya, setelah mendengar hadis ini, ada sedikit sanggahan dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, kata Aisyah radhiyallahu anha, inna hurul ain idza qulna hadhihi almaqalati ajabahunna almu'minatu min nisa'i ahli dunya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, bidadari ketika mereka melantunkan ucapan mereka tersebut, wanita-wanita mukminah di kehidupan dunia pun ikut menjawab. Nah, jadi saya masing-masing membanggakan diri mereka, membanggakan apa yang ada pada diri mereka. Kalau ucapan dari bidadari telah kita simak bersama riwayat Imam Tirmidzi, kali ini menurut Aisyah radhiyallahu anha, wanita mukminah pun ikut menjawab sanggahan mereka tersebut. Kata wanita mukminah dari penduduk dunia, nahnul musalliyatu wa ma sallaitunna wa nahnu sha'imatu wa ma sumtunna wa nahnul mutawaddiatu wa ma tawaddatunna wa nahnul mutasaddiqatu wa ma tasaddaqtunna. Nah, mereka pun membanggakan diri mereka. Kata wanita penduduk dunia, kami adalah wanita yang salat, kalian tidak salat. Kami adalah wanita-wanita yang berpuasa dan kalian bidadari tidak berpuasa. Kami adalah wanita-wanita yang berwudu dan kalian bidadari tidak berwudu. Kami adalah para wanita yang bersedekah dan kalian tidak bersedekah. Ya, mereka membanggakan dengan amalan-amalan kebaikan mereka. Terakhir kata Aisyah radhiyallahu anha, faqalat faghalabnahunna wallah. Akhirnya wanita dunia pun mengalahkan dan mengunggulkan mereka. Ya, dari sisi mereka punya amalan yang memasukkan mereka ke dalam surga. Ini para ulama yang mentafsirkan tentang hadis ini bahwasanya wanita salihah memiliki keunggulan lebih daripada bidadari, karena bidadari memang Allah ciptakan untuk penduduk surga, sedangkan wanita salihah masuk ke dalam surga dengan amalan, dengan beban ibadah yang Allah Subhanahu peruntukan kepada mereka. Dalam hal ini mereka masih unggul. Faedah berikutnya, barakallahu fikum jami'an, adapun berkaitan dengan kita akan bacakan juga Al-Imam Ibnu Qayyim mensifati tentang bidadari dalam nuniyah beliau, namun insyaallah pada pertemuan kali berikutnya. Dan sini ada faedah yang terakhir masih berkaitan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perbandingan antara wanita dunia dan wanita akhirat. Datang hadis riwayat Imam Ahmad dan dengan sanad yang sahih dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kata beliau, la tu'dim ra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu minal huril 'ain la tu'di qatalakillah fa inna ma huwa indaki dakhilun yushiku ayyufariqaki ilaina. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah wanita di kehidupan dunia menyakiti suaminya, melainkan istrinya dari bidadari akan mengatakan, jangan engkau sakiti dia. Semoga Allah mencelakai engkau. Atau ini ucapan yang tidak diinginkan secara batin. Ketika ada wanita yang menyakiti suaminya di kehidupan dunia, bidadari di kehidupan akhirat memberikan jawaban sebab untuk kecemburuan, bahwasanya jangan menyakiti dia. Dia hanya sementara di kehidupan engkau, dan hampir-hampir dia berpisah dengan engkau dan akan kembali kepada kita. Nah, jadi bidadari memberikan pembelaan kepada cikal bakal penduduk surga yang mana itu adalah suaminya, dengan mencela wanita di kehidupan dunia yang menyakiti suaminya sendiri. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, barakallahu fikum jami'an. Dengan demikian berakhirlah kajian tentang bidadari berkaitan dengan pembacaan ayat dan juga hadis, dan kita janjikan bahwasanya pada pertemuan berikutnya kita akan melengkapi pembahasan sifat-sifat bidadari dari lamiyah atau nuniyah milik Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.